Untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran ulang dari kajian ilmiah pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Hafizullah Ta'ala. Semoga memberikan kembali faedah dan manfaat untuk kita. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله pendengar radio Roja dimanapun anda berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan kita selalu berada di atas jalan Allah Rabbul Alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus. Dan kita sudah berbicara tentang macam-macam nafsu dan keadaan nafsu. Dan kita sudah berbicara tentang nafsu mutmainnah. Di mana nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang, senantiasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang selalu tenang dan damai ketika dia ingat dan berzikir kepada Allah. Nafsu di mana dia wastaqat ila liqa'ihi, senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah, dengan beriman kepada nama dan sifat Allah. Maka seorang akan senantiasa merasa selalu dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Nafsu mutmainnah adalah nafsu jiwa yang beriman kepada khabar-khabar Allah tentang kejadian setelah kematian di alam barzakh, termasuk juga khabar-khabar tentang keadaan dan kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Nafsu mutmainnah beriman dan percaya sebagaimana melihat dengan mata telanjang. Itulah nafsu mutmainnah. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, adapun yang kedua adalah nafsu al-lawamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة. Bahwa Allah bersumpah dengan hari kiamat, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsu al-lawamah. Apa itu nafsu al-lawamah? Qala ta'ifatun hiya allati la tathbutu ala halin wahidatin fa hiya kathiratu taqallubi wat talawuni fatadhakkara wa taghaffal wa taqbal wa tu'rid وتحب وتبغض وتبغض وتفر وتحزن وترضى وتغضب وتطيع وتتكي. Nafsu al-lawamah atau nafsu al-lawamah adalah nafsu yang tidak tetap berada pada satu keadaan, di mana nafsu al-lawamah senantiasa berbolak-balik. Kadang dia ingat, kadang dia lalai. Kadang dia bisa menerima kebaikan, kadang dia berpaling dari kebaikan. Kadang dia mencintai, kadang dia membenci. Kadang dia senang, kadang dia sedih. Kadang ridho, kadang marah. Kadang taat, terkadang dia tidak mau taat. Maka nafsu lawama ini adalah nafsu yang selalu berubah-ubah keadaannya, dan dia tidak tetap dalam keadaan satu keadaan. Berkata salafus saleh yang lainnya bahwa nafsu an-nafsul lawama adalah nafsul mu'min, jiwa orang beriman. Qala al-Hasan al-Basri, innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsahu daiman. Sesungguhnya orang beriman tidaklah dia melihat dirinya kecuali selalu mencela dirinya. Yaqulu ma aradtu hadza lima fa'altu hadza kana hadza aula min hadza au nahwa hadzal kalam. Dan senantiasa mengatakan pada dirinya, aku enggak ingin melakukan seperti ini ketika dia mengerjakan sesuatu yang jelek. Kenapa aku melakukan begini? Kana hadza aula min hadza, maka hal ini lebih utama daripada yang ini. Demikian nafsul lawamah, ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan, maka dia mencela dirinya. Berkata yang lain, Allahu yawmal qiyamah fa inna kulla hadin yalumu nafsahu idza kana musian ala isaatihi wa in kana muhsinan ala taqsirihi. Maka setiap orang selalu mencela dirinya ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan. Demikian juga ketika dirinya taksir, yaitu meremehkan atau tertinggal dalam berbuat baik, tidak serius dalam berbuat kebaikan. Maka itu nafsu yang disebut dengan nafsu al-lawwama. Maka nafsu al-lawwama adalah jiwa yang selalu mencela dirinya ketika dia seharusnya bisa berbuat lebih baik, tapi dia tidak melakukannya. Seharusnya dia bisa meninggalkan yang jelek, tapi dia melakukannya. Maka itulah nafsu al-lawwamah. Ibnu Qayyim beliau mengatakan, wa hadza kulluhu haq, maka semuanya adalah benar. Wal lawama nau'an, lawamatun malumah wa lawamatun ghairu malumah. Adapun nafsu lawama ada dua macam. Ada nafsu lawamah, yaitu yang mencela, yang tercela, ada yang tidak tercela. Nafsu yang lawamah yang tercela, atau celaan yang tercela ketika mencela dirinya, adalah an-nafsu al-jahilah al-zalimah allati yalumuha Allahu wa malaikatuhu, yaitu jiwa jahilah, jiwa yang bodoh, jiwa yang zalim, di mana Allah Subhanahu wa taala mencelanya dan juga para malaikat. Adapun celaan yang tidak tercela adalah allati la tazalu talumu sahibaha ala taqsirihi fi ta'atillah ma'a badlihi juhdahu fa hadhihi ghairu malumatin wa asrafu an-nufusi man lamat nafsaha fi ta'atillah. Maka nafsu yang tidak laksul lawamah, celaan yang tidak tercela adalah di mana dia senantiasa mencela dirinya. Karena apa? Karena dia tidak mengindahkan ketaatan kepada Allah. Artinya dia meremehkan, dia melakukan tidak maksimal, dan dia ma'abad lihi juhdahu, dia kurang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan dia berusaha untuk menambahkannya. Maka nafsu yang seperti ini tidak tercela dan merupakan sebaik-baiknya jiwa, yaitu man lamat nafsaha fi ta'atillah, barang siapa yang jiwanya mencela, selalu mencela dirinya ketika kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar roja dimanapun Anda berada, maka kalau kita melakukan kebaikan, ketika kita bisa melakukan kebaikan tersebut lebih dari yang seharusnya namun kita tidak melakukannya, maka kita mencela diri kita, kenapa saya tidak melakukan lebih baik lagi, seharusnya saya melakukan lebih baik lagi. Maka pada gilirannya dia akan berusaha untuk membenah diri. Ketika dia mendapatkan dirinya melakukan kejelekan, maka dia mencela dirinya. Maka mencela diri ini pada hari kiamat pun nanti akan dilakukan oleh seseorang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dari Abi Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum a'malukum uhsiha lakum wa ufiha iyyaha, faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu," rawahu Muslim. Itulah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, dan nantinya aku akan balas kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah, dan barang siapa yang tidak mendapatkan yang demikian itu, maka jangan mencela, kecuali mencelalah kepada dirinya. Maka di sini an-nafsu al-lawamah, jiwa yang mencela ketika di dunia, maka dia selalu mencela dirinya, tidak mencela orang lain, mencela dirinya, selalu menghitung dirinya. Ketika dirinya mendapatkan sesuatu perbuatan jelek, kenapa aku mengatakan demikian? Mengapa aku berbuat seperti itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, nafsul lawa, an-nafsu al-lawamah selalu mengatakan, "Ma aradtu hadza." Sebenarnya aku enggak menginginkan hal ini ketika dia melakukan kejelekan. "Lima aradtu hadza? Kenapa aku lakukan begini?" "Kana hadza aula min hadza." Seharusnya ini lebih utama daripada yang itu. Maka demikian. Ya. Dan nafsu an-nafsu al-lawamah adalah nafsu atau jiwa yang senantiasa tidak tetap dalam satu keadaan, berbeda dengan an-nafsu al-mutmainnah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Harith dari Zaid bin Arqam. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajaz wal kasal wal haram wal jubn wal bukhl wa azab al qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa ilmin la yanfa wa da'watin la yustajabu laha." قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكمهن. أخرجه مسلم. Dari Abdullah bin Harith dari Zaid bin Arqam, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan dari sifat malas, dari pikun, dari pengecut, sifat pengecut, dari kebakhilan, dan dari azab kubur. Ya Allah, datangkan untuk nafsuku, untuk jiwaku, berikan sifat takwa kepadanya. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwaku, dan Engkau sebaik-baik pembersih jiwa. Engkau adalah walinya dan Engkau adalah tuannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan." Dan Zaid berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa tersebut, dan kami mengajarkan kalian dengan doa tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan fiddin, pendengar Raja dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada jiwa kita ini jiwa ketakwaan kepada Allah, memberikan kepada jiwa kita, nafsu kita ini kebersihan, sehingga menjadi an-nafsu al-mutmainnah, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah, kita disuruh oleh Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, keluarlah engkau menuju kepada Rabbmu secara dengan ridho dan diridhoi. Jadilah engkau hamba-hamba kami dan masuklah engkau ke surga kami. Itulah an-nafsu al-mutmainnah. Dan an-nafsu al-lawamah, dia senantiasa berubah-ubah. Kadang nafsu lawamah ini kadang ingat kepada Allah, kadang lalai, kadang dia bisa menerima, kadang dia menghindar dan menolak, kadang mencintai, kadang membenci, kadang senang, kadang sedih, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat juga kesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah." Dan kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, maka di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, yaitu zalimun li nafsihi. Bagaimana penjelasan Al-Hafidh Ibn Katsir, dia adalah orang yang kadang meninggalkan yang haram, kadang mengerjakannya, mengerjakan yang wajib, kadang masih mengerjakan yang haram. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian macam nafsu yang ketiga adalah an-nafsu al-ammara bisu, jiwa yang senantiasa mengajak dan menyuruh untuk melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan dosa. Wa hadhihi an-nafsu al-mazmumah fa innaha ta'muru bi kulli su', maka jiwa yang seperti ini jiwa yang tercela, karena dia senantiasa selalu menyuruh kepada yang jahat. Wa hadha min tabi'atiha, dan sifat seperti ini termasuk di antara tabiatnya. Fa ma takhallasa ahadu min syarriha illa bitaufiqillah, dan tidak ada seseorang yang selamat dari kejelekan jiwa tersebut kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, perkataan istri dari Al-Aziz yaitu Zulaikha, ketika dia tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dia mengatakan dalam surat Yusuf ayat 53, "Aku tidak melepas diriku dari kesalahan tersebut. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh dan mengajak kepada yang buruk, kepada yang jahat, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbku, illa ma rahima Rabbi." Sebagaimana nafsu al-nafsu al-mutmainnah, maka an-nafsu al-mutmainnah adalah jiwa yang dilindungi, jiwa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. "Inna Rabbi ghafurur rahim," dan sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita memperbanyak doa kepada Allah untuk minta jiwa kita ini dibersihkan, jiwa kita ini diberikan sifat ketakwaan sehingga menjadi an-nafsu al-mutmainnah. Dan juga kita bagaimana pada mukaddimah tadi dan sering, bahkan setiap kajian kita mulai dengan pembukaan khutbatul hajah, meskipun tidak harus dengan demikian. Dan kita kalau melakukannya ihtida'an bin Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya sunnah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala ihtida' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita membuka kajian-kajian penting dan kita anggap sebagai hal yang sangat penting, yaitu khutbatul hajah dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji hanya milik Allah, kita memujinya dan kita minta pertolongan kepadanya, kita mohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa kita para jemaah, dari kejahatan jiwa kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena asyar kaminun finnaf, karena keburukan dan kejahatan ini bersembunyi di dalam jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal kita. Karena apa? Karena jiwa yang rusak akan menimbulkan amal-amal perbuatan yang rusak pula. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Ingatlah bahwa pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, insyaallah jasadnya baik semuanya. Namun kalau rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingat, itulah yang namanya al-qalb, yaitu hati. Dan hati berada di dalam jiwa kita ini. Dan kejelekan bersembunyi di dalam diri seseorang, sehingga kita karena dia bersembunyi muncul ya bersamaan dengan godaan syaitan, di mana syaitan yajri majrad dam, syaitan berjalan melalui pembuluh darah manusia. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, wa na'udzu billah min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami yang membisikkan tentang kejahatan kepada saudaranya, membuat makar kepada saudaranya, membuat apa saja yang nantinya nampak dengan sendirinya perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan rusak yang dilakukan seseorang yang tadinya berawal dari nafsunya yang jahat, yang bersembunyi dan membisiki dirinya, dan dia tidak minta perlindungan kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, karena jiwa itu senantiasa mengajak kepada yang jahat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa, nafsu senantiasa mengajak kepada yang jahat. Oleh karena itu kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Maka doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan. Maka kalau orang hatinya lalai, jiwanya rusak, ilmunya tidak bermanfaat, doanya tidak terkabulkan, apa yang bisa diharapkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini? Apa bisa diharapkan kita hidup di dunia ini? Kalau sudah hati rusak, jiwa jahat, kemudian kita semuanya ilmu tidak bermanfaat, doa kita tidak diterima, maka tidak ada yang bisa kita banggakan dan hidup dalam kehidupan dunia ini. Maka kita senantiasa minta kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jiwa yang tenang. Semoga kita diberikan jiwa yang bersih. Karena jiwa yang bersih, ya, tazkiyatun nufus ini tidak hanya mengajarkan hanya sabar, kemudian qanaah. Dan kita tahu sabar, qanaah semuanya mengarah kepada tauhid. Kita perhatikan, ya, pelajaran tazkiyatun nufus juga selalu mengarah kepada pelajaran tauhid, bahwa kerusakan jiwa itu, kerusakan hati dan kerusakan jiwa itu tidak lepas dari dua penyakit besar. Yang pertama asyubhah, di mana asyubhah-syubhah ini melahirkan kepada keraguan, keraguan kepada keyakinan, keyakinan berada di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan juga penyakit syahwat, di mana syahwat ini akan melemahkan seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan selalu mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ketika kita berbicara pembersihan jiwa, maka yang pertama dan utama dan paling penting dan tidak boleh dihindarkan, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran kesyirikan. Membersihkan jiwa dari apa? Dari kotoran-kotoran riya, kotoran-kotoran sum'ah, kotoran-kotoran kesombongan, kotoran-kotoran keangkuhan, bangga kepada dirinya dan selainnya. Berbicara tentang pembersihan jiwa atau tazkiyatun nufus, maka tidak sebatas dan tidak sesempit pembahasan yang berkaitan dengan akhlak semata. Namun yang paling tinggi adalah kebersihan jiwa dari noda-noda kesyirikan. Karena apa? Karena nafsu al-nafsu al-mutmainnah, sebagaimana Fathah mengatakan, huwa al-mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah, bahwa nafsu al-mutmainnah adalah jiwa orang beriman yang senantiasa jiwanya tenang, damai, mengingat apa yang dijanjikan Allah. Wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsih wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, pemilik jiwa yang tenang tadi, an-nafsu al-mutmainnah, maka dia beriman, yaitu kepada apa? Kepada nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah Allah kabarkan tentang dirinya dan yang dikabarkan dan diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nafsu al-mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa beriman kepada khabar Allah tentang kejadian setelah hari kiamat, tentang kejadian setelah kematian. Maka semuanya ini tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah tentang keimanan dan tentang akidah. Maka tazkiyatun nufus tidak semata-mata hanya membicarakan tentang bagaimana orang itu bisa bersabar, tentang bagaimana orang itu bisa tenang dan seterusnya. Akan tetapi puncak yang tertinggi adalah kebersihan jiwa dari noda-noda kesyirikan, kebersihan jiwa yang dipoles dan dihiasi oleh keimanan akan kebesaran nama dan sifat Allah, akan keagungan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya keimanan yang seperti itu yang menghiasi jiwanya, maka seseorang akan menjadi dan memiliki an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwanya yang bersih. Maka di sini membersihkan jiwa tidak semata-mata dari keangkuhan kesombongan, namun yang paling penting membersihkan jiwa dari noda-noda kesyirikan, karena kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kebusukan, kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kejahatan, dan kesyirikan merupakan pangkal dari berbagai macam kerusakan yang ada di dunia ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhli wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kepada engkau dari kelemahan dan dari sifat malas, dari pikun, dari sifat pengecut, dari sifat kikir, dan kita aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan aku minta kepadamu ya Allah, datangkan untuk jiwaku ini ketakwaannya, dan bersihkan jiwaku tersebut, dan engkau sebaik-baik pembersih jiwa, dan engkau adalah yang menguasai jiwa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, hati yang lalai, di mana hati yang lalai menyebabkan pemiliknya tidak dikabulkan doanya, menyebabkan pemiliknya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, kurang dari apa yang telah ada, selalu menginginkan apa yang seharusnya tidak diinginkan. Waliyahubillah. Dan dari doa wa ilmin la yanfa wa da'watin la yustajabu laha, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Ikhwan fiddin, pendengar Raja, dimanapun saudara berada, semoga Allah melindungi kita dan memberikan dan serta mengaruniakan kepada kita, yaitu an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang membenarkan khabar-khabar Allah. Maka jiwa yang tenang, ya, yaitu jiwanya orang beriman. Wa maka anali mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Sesungguhnya tidak pantas bagi orang beriman, tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan. Orang beriman adalah jiwanya al-mutmainnah, nafsu al-mutmainnah. Tidak pantas bagi orang beriman, laki perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, kemudian dia memilih yang lainnya. Maka ketika Allah memutuskan perkara, jiwa yang tenang, an-nafsu al-mutmainnah, dia cuma mengatakan sami'na wa ta'na. Innama kana qawla al-mu'minina idza du'a ila Allah wa ar-rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya agar menghukumi di antara mereka, maka ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat. Itulah an-nafsu al-mutmainnah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi Rabbu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka itu menerima apa yang telah kau putuskan dengan sebenarnya, dan tidak ada dalam nafsu mereka, jiwa mereka, haraj, yaitu merasa tidak menerima, sesak di dadanya, dan mereka benar-benar pasrah dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah an-nafsu al-mutmainnah, di mana pada zaman sekarang, pada saat sekarang ini sangat-sangat kita membutuhkannya. Semoga Allah memberikannya dan menjaganya, membersihkannya sampai kita menghadap Allah dan jiwa kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai an-nafsu al-mutmainnah, irji'i ila rabbik, keluarlah, kembalilah engkau menuju kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dengan ridho dan ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada bagian dari hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku kata Allah. Maka ini yang kita harapkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Demikian penjelasan tentang nafsu al-mutmainnah, an-nafsu al-lawwamah, dan nafsu yang senantiasa mengajak kepada kerusakan, yaitu an-nafsu al-ammarah bisu. Maka penulis di sini mengatakan sebagai khulasatul kalam, yaitu keringkasannya, bahwa nafsu mutmainnah qarinuha al-malak yaliha wa yusaddiduha wa yazdifu fiha al-haq, bahwa nafsu yang tenang, jiwa mutmainnah ini, yaitu senantiasa ditemani oleh malaikat, dia berada di sampingnya, selalu meluruskannya dan membisikkan serta melemparkan kepadanya kebenaran. Wa yuraghibuha fihi wa yuriha husna suratihi, serta selalu memberikan keinginan untuk melakukan kebenaran tersebut dan menampakkan kepada jiwa bentuk yang baik dari kebenaran tersebut. Kemudian nafsu al-mutmainnah yang ditemani oleh malaikat, maka malaikat senantiasa memberitahukan kepadanya tentang yang batil dan menghindarkan dari hal tersebut. Adapun nafsu al-ammarah bisu, maka syaitan menjadi temannya. Faju'ila syaitanu qarinuha wa sahibuha alladhi yaliha fahuwa ya'iduha. Adapun nafsu yang selalu menyuruh kepada yang jahat, maka temannya adalah syaitan yang selalu berada di sampingnya. Wa yakdifu fihal batil wa ya'muruha bisu, selalu melemparkan kebatilan ke dalam jiwa tersebut dan menyuruh kepada kerusakan. Wa yuzayyinuhu laha wa yutilu fil amal wa yurihal batil fi suratin taqbaluha wa tastahsanuha wa tastahinuha, dan menyuruh selalu berbuat yang jelek, kemudian menghiasi kepada jiwa bahwa yang batil itu menjadi baik, kemudian selalu memanjangkan angan-angan. Ini perhatikan, memanjangkan angan-angan, ingin begini, ingin seperti itu, dan ingin begini, ingin begitu, kemudian memperlihatkan kepada jiwa terus yang buruk tersebut. Syaitan menampakkan yang batil dalam bentuk yang baik sehingga jiwa melihatnya, nafsu melihatnya sebagai kebenaran dan sebagai sesuatu yang baik. Itu an-nafsu al-ammarah bisu, di mana temannya adalah selalu dibaring oleh syaitan. Kemudian ikhwan fiddin, penulis mengatakan wa syaitan wa junduhu minal kafara yattadiyani min nafsil ammara bidzalik wa ashabu syai' ala nafsil mutmainna takhlisul a'mal minasy syaitan wa minal ammara. Syaitan dan tentaranya dari orang-orang kufar senantiasa apa? Selalu mengajak jiwa yang buruk ini, jiwa yang jelek ini kepada bidzalik, yaitu lawannya dari nafsu, an-nafsu al-mutmainnah. Dan yang paling sulit dialami oleh jiwa yang mutmainnah adalah membebaskan amal dari gangguan setan dan dari gangguan al-ammarah, yaitu yang mengajak kepada keburukan. Falau wasala minha amalun wahid la najabil abdu. Seandainya ya, seorang hamba itu memiliki satu amal, satu saja yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut, hamba tersebut dianggap telah sukses. Walakin adatil ammarah wasyaitan an yada'alahu amalan wahidan yasilu ilallah. Akan tetapi nafsu yang senantiasa mengajak kepada yang buruk dan syaitan, dia tidak membiarkan, dia tidak rela bagi seorang hamba memiliki satu amalan yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki ma'rifah tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan wallah lau a'lamu anna li amalan wahidan wasala ilallah lakuntu afrahu bil maut minal ghaibi yadumu ala ahlih. Demi Allah, seandainya aku tahu bahwa aku memiliki satu amalan yang diterima oleh Allah, yang sampai kepada Allah, maka benar-benar aku lebih gembira dengan kematian ya, dibandingkan dengan orang yang tadinya enggak bertemu keluarganya kemudian bisa bertemu dengan keluarganya. Abdullah bin Umar, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, "Lau a'lamu annallaha qabila minni sajdatan wahidatan lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut." Seandainya aku tahu bahwa Allah menerima dariku satu sujud saja, maka kematian lebih aku sukai. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian para as-salaf as-salih, mereka ingin amal yang dilakukan ini tidak menjadi amalan yang sia-sia di hadapan Allah. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepadamu, yaitu rizki yang halal dan yang baik. Dan aku minta kepadamu agar amalku menjadi amalan yang terima. Sampai-sampai salafus soleh mengatakan, seandainya aku tahu satu amal, satu jenis amal diterima. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan satu saja, satu sujud dariku aku tahu diterima oleh Allah, aku lebih suka kematian, lebih suka aku sukai dibandingkan dengan orang yang hilang kemudian bisa berjumpa dengan keluarganya, atau orang yang tadinya safar jauh kemudian rindu kepada keluarganya, ketika bertemu dengan keluarganya sangat cinta, sangat senang. Semoga kita bisa memiliki an-nafsu al-mutmainnah, tentu saja dengan banyak belajar, belajar tentang akidah yang benar, akidah yang sahihah, keimanan yang benar, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Karena diantara tanda-tanda an-nafsu al-mutmainnah adalah dia beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, beriman kepada apa yang terjadi setelah hari kiamat, apa yang terjadi di alam barzakh, dan dia beriman kepada apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa surga dan kenikmatannya. Selanjutnya sampai di sini kajian ini, dan kami serahkan kepada al-akh al-fadil Fawaz hafizahullah ta'ala, falitafaddal. Naam, jazakallah khairan ya Ustaz. Demikian ikhwatal Islam, a'azanallah iyakum, pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh al-Ustaz Al-Mahfud Umri hafizahullah ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0218198965543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Abu Sarif di Tanjung Priok nih. Silakan, Pak. Untuk istighfar, saat istighfar kan ada doa pagi istighfar dan subhanallah wabihamdihi. Yang saya tanya, apakah istighfar itu bisa kita tambah astagfirullahaladzim wa atubu ilaik atau astagfirullahaladzim apa disitu cukup, atau dua-duanya kita pakai, Ustaz? Dan untuk menghitung sampai 100 kali, dulu kan ada tasbih itu yang tidak boleh, katanya bid'ah. Sepastinya kita buang, berarti kita buang, jadi satu lingkaran itu 100 kali, Ustaz. Boleh? Nah, itu seperti itu. Iya, untuk membantu menghitungnya, Bapak, iya, ya? Iya, soalnya kan saya tunanetra. Oh, tunanetra, Bapak. Takut lupa, begitu, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih, Pak Syarif. Nah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, iya. Bisa menyimak, Ustaz. Iya, nah. Iya. Yang saya pernah baca dan saya ketahui, Allah alam bisawab, ya, bahwa kita boleh mengucapkan, saya pernah baca hadis, Allah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh kita baca itu, ya, atau kita baca astaghfirullah, astaghfirullah juga boleh, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua tadi tentang, Mengenai penggunaan alat Ustaz, tasbih ataupun yang senisnya untuk mengetahui bilangan zikir tersebut, di mana Bapak tadi beliau tidak bisa melihat, demikian, Pak. Iya, kita bisa menghitung dengan jari karena Nabi beliau ya menghitung ketika berzikir dengan jari beliau, ya. Maka kita hitung dengan jari kita, ya. Insyaallah itu yang mendekati dengan sunnah. Adapun selebihnya dengan tasbih memang ada khilaf para ulama, ya, dalam masalah itu. Namun yang lebih benar adalah kita menggunakan jari kita, ya. Maka ketika pada zaman sahabat, ya, ada seorang yang menyuruh kepada temannya di masjid, ya, halilu mi'a wasabbihu mi'a, yaitu itu apa, tasbih 100 kali sambil ada batu di situ. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, kamu jangan, hitunglah kesalahan-kesalahanmu. Maka di sini menghitung dengan biji tasbih, ya, para ulama mengatakan tidak termasuk bagian dari sunnah. Maka kita menghitung dengan jari jemari kita, insya Allah hitungan 100 kali dengan jari, insya Allah bisa kita lakukan, ya, bagi siapa saja. Allahu a'lam bishawab. Nah, demikian untuk penanya yang pertama. Dan selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada Ibu Salma Rahmat di Ciganjur. Iya, Taib. Nah, silakan, dari mana Ibu tadi? Dari Depok Ciganjur, ya. Salma Rahmat. Oh iya, Taib, silakan Ibu ke inti pertanyaannya, Ibu. Begini, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak. Saya baru kira-kira setahun lebih lah jadi mualaf gitu. Oh iya, Pak. Halo. Ya, silakan. Yang saya tanyakan gini, Pak. Waktu saya belum jadi mualaf, saya masih Katolik kan, tapi saya sekarang udah Islam. Tapi pas begitu saya masuk Islam, yeah, orang tua saya tuh dua-duanya meninggal, Pak. Saya tuh sebenarnya ada rasa sakit hati banget, ya, Pak, ya. Tapi saya ketengah ngedoakan banget, Pak. Banyak orang yang bilang katanya kalau saya doakan itu nggak bisa, Pak, katanya nggak masuk, katanya. Bagaimana saya harus bisa mendoakan orang tua saya, Pak? Meninggal dalam kondisi masih Katolik, Ibu, ya? Agamanya lain gitu, maksud saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mendoakan orang tua saya gitu, Pak? Iya, baik. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Nah, silakan. Di dalam agama Islam, ya, maka yang diterima oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deena fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan Allah SWT berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugurlah semua amal perbuatanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang rugi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menangis dan membuat orang sekitarnya menangis, lalu beliau mengatakan, ista'zantu rabbi an astaghfirullaha walam ya'zalli wa ista'zantu an azuru qabraha fa'adinali fazur kubur fa'innaha tudakirukumul maut. Nabi menangis dan membuat orang lain sekitarnya menangis. Lalu beliau mengatakan, aku sudah berusaha minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan karena ibunya masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak di atas agama Islam, tidak di atas agama agama fitrah. Ya. Kemudian aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya, ziarah kuburannya, dan Allah mengizinkanku, maka ziarah kubur karena itu bisa mengingat kepada kematian. Maka di sini kepada ibu, untuk doa tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena orang yang meninggal ya, tidak akan bisa, orang meninggal dalam keadaan di luar agama Islam tidak akan bisa menerima kebaikan-kebaikan dari orang yang hidup. Dan kebaikan-kebaikannya itu semua tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu ibu sekalian, ya, kepada ibu penanya, ya Nabi juga bersedih sampai beliau juga menangis. Sedih adalah tetap sedih. Beliau pun juga menangis ketika beliau mintakan ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan. Namun ketika minta izin untuk ziarah kuburnya diizinkan, dan Nabi mengatakan ziarah kubur karena itu bisa mengingat kita kepada kematian. Ya, sedih adalah tetap sedih, ya. Dan itu kita mudah-mudahan kita juga bisa menghindarkan diri dari kejadian yang serupa. Dan kita jaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian Allah ya, alam. Diberikan istiqomah di atas Islam ibu ya. Tapi selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Khairuddin di Citarik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan ke inti pertanyaan Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya itu udah pernah ada seorang ustad gitu ya. Terus mohon Bapak agak dikeraskan suaranya Bapak, mungkin terlalu kecil. Dia mau ziarah kubur gitu ustad, wali lah taro gitu ya. Ya seorang ustad tadi dia bilang itu nggak boleh gitu ya. Terus apa dia bilang? Dia bilang itu kita kesana, masa kita sirik, kita kesana mendoain doang, mendoakan itu orang itu, mendoain terus baca yasin, gitu kita cari berkahnya. Itu gimana keterangannya itu? Mencari berkah begitu Pak. Iya itu aja. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dari pertanyaan ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, ngalap berkah di kubur. Yang ketiga, membaca Quran di kubur. Yang keempat, apakah itu termasuk syirik? Maka di sini poin-poin ini harus kita perhatikan. Yang pertama tentang ziarah kubur, hukumnya sunnah ziarah kubur. Yang kelima tadi, ziarah kuburan makam-makam wali. Maka itu poin penting semua. Maka ziarah kubur, ya, hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Sebagaimana juga hadis tadi, fazur kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur karena itu bisa mengingat kematian. Maka hukum sunnah untuk ziarah kubur apabila tujuannya yang pertama mengingat kematian, yang kedua mendoakan orang yang mati. Ketika Nabi telah menguburkan salah satu seorang sahabat yang meninggal, beliau berdiri dan mengatakan istaghfiru li akhikum was'alulahu at-tasbit fa innahu an yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakan at-tasbit, yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir karena sebentar lagi dia tanya. Kalau tujuannya ziarah kubur, mendoakan orang yang mati dan mengingat kematian, maka itu disyariatkan, ya. Namun kalau ziarah kubur, ya, ke makam wali sana kemari bawa perbekalan, maka ini masuk kepada sabda Nabi SAW, la tusaddur rihal illa ila thalathi masajid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Hadza. Janganlah kalian mengadakan perjalanan yang bersungguh-sungguh dengan perbekalan, ya, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan Masjid Nabawi di Madinah. Maka selain itu tidak boleh kita menganggap, ya, tempat-tempat yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bahwa di situ mengandung berkah. Kalau masjid secara umum iya, tapi kalau masjid tertentu kalau saya nggak pernah di masjid ini merasa nggak serak, ya merasa di sini begini dan begitu, ya maka ini tidak dibenarkan kecuali dengan pertimbangan bahwa di sini sunnahnya lebih banyak, di sini banyak bid'ah lain lagi. Tapi kalau dengan tempat, nah itu harus dengan dalil. Maka di sini ketika secara kubur ini dianggap berkah, ya harus dengan dalil. Ini tidak ada dalilnya. Lebih-lebih ngalah berkah seperti itu, ya bertabaruk kepada orang yang meninggal dunia itu, ya dengan bertawassul kepadanya, maka hal ini pun juga sama jawaban yang diucapkan oleh orang-orang musyrik Quraisy terdahulu. Mereka mengatakan, sebenarnya kami enggak minta kepada mereka, ada beribadah kepada mereka, cuma agar mereka itu, yaitu penghuni kubur ini yang dianggap memiliki karomah dan seterusnya, mendekatkan kami kepada Allah. Kalau saya minta langsung, masih kotor, makanya perlu perantara. Maka Allah mengatakan, ya, sebagaimana perkataan mereka, orang-orang musyrik Quraisy, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah itulah. Dan yang paling penting, ya, yang paling penting kita perhatikan di sini, munculnya awal kesyirikan di permukaan bumi ini, ya, dulu manusia bersatu, sebagaimana Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah, adalah manusia dulu satu, yaitu bertauhid sejak Nabi Adam sampai menjelangnya diutusnya Nabi Nuh. Namun ketika menjelangnya diutusnya Nabi Nuh, ya, umat Nabi Nuh, mereka ini menyekutukan Allah dengan jalan apa? Apa penyebab utamanya? Al-ghulu fi sholihin, berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Yaitu apa? Ketika ada orang-orang soleh yang mati, kemudian dikubur, mereka beribadah di kuburan tersebut. Ya. Maka dalam surat Nuh, ayat yang ke-21, ayat 23, Allah berfirman, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوق ويغوث ونسر. Jangan, mereka berkata, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ya, kalau kita lihat kepada terjemahan Quran di sana, boleh dilihat, ya, ayat surat Nuh ayat 23, ya, bahwa nama-nama tersebut nama-nama orang soleh ketika meninggal di datang kuburannya beribadah di situ. Dan disebut oleh Ibnu Qayyim, ya, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa kemudian mereka mengatakan satu sama lain, bagaimana kalau kita bikin bentuk patungnya supaya lebih khusyuk, yang pada akhirnya dianggaplah penghuni-penghuni kubur yang dirupakan bentuk patung itu sebagai pendekat mereka kepada Allah, mendekatkan mereka kepada Allah, perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disinilah ziarah kubur yang seperti ini bisa menuju kepada kesyirikan. Nah, ini harus hati-hati. Maka tadi ziarah kubur malah berkah, perlu baca Quran, ya. Al-Imam Syafi'i baca Quran di kubur, maka beliau bukan di kubur, untuk orang mati tidak sampai pahalanya, kata Al-Imam Syafi'i, sebagaimana terdapat dalam Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah oleh Ibn Abi Al-Aiz Al-Hanafi. Beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i, tidak sampai. Dan Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum kuburo, la taj'alu buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya, artinya apa? Baca Quran di rumah, karena di kuburan itu tidak dibacakan Quran, sebagaimana keterangan para ulama. Demikian, Allahu a'lam. Nah, terima kasih untuk Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari saudara Eko di Jakarta Selatan. Barakallahu fikum Ustaz. Ketika seseorang berada di lingkungan yang di sana terdapat ilmu dan sunnah, dia semangat untuk beribadah. Namun ketika dia berada di lingkungan yang penuh dengan bid'ah dan tidak adanya ilmu atau redupnya ilmu, maka ibadahnya kendor dan terasa malas. Apakah ini sebagian dari sikap atau dari nafsul lawamah, dan bagaimanakah upaya atau kiat bagi seseorang yang walaupun dia harus berada di lingkungan yang redup ilmunya ataupun banyak kebid'ahan di dalamnya, bisa senantiasa istiqomah? Terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Wafika barakallah. Ya akhi, perhatikan di sini, memang lingkungan itu sangat menentukan kita, ya, teman juga sangat menentukan kita, sehingga Nabi menyuruh kita untuk hati-hati berteman karena al-mar'u 'ala dini khalilih fa al-mar'u ma'a dini khalilih. Kemudian agama seorang tergantung kepada temannya. Fanduru amman tu khalil. Maka perhatikan siapa kamu berteman. Kemudian juga Nabi mengatakan innama makalu al-jalisi su' kama tali kama jahadil biski wa nafisil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti orang jual minyak wangi dan orang pandai besi. Adapun hamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibah. Adapun orang yang jual minyak wangi, ya, kemungkinannya engkau mendapatkan minyak wangi itu atau membelinya atau mendapatkan bau yang sedap, bau yang enak. Adapun nafihul kir imma an yuhziyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Adapun pandai besi itu entah bajunya terbakar atau dia mendapatkan bau yang tidak enak. Maka itulah kondisi kalau kita berada pada lingkungan. Maka di sini yang harus kita hindarkan adalah kita jangan sampai berada pada lingkungan ini. Kalau jiwa kita itu lemah, kalau hati kita itu lemah, kalau keimanan kita masih lemah dan ilmu kita masih lemah. Adapun orang yang iman yang sudah kuat, kemudian ilmunya sudah kuat, maka kewajiban mereka untuk mendakwakan ilmu yang hak, mendakwakan tauhid dan mendakwakan sunnah dengan hikmah, mau ilmu hadanah dan dengan bidal yang baik. Maka kalau masih lemah, jauhkan dari keadaan yang seperti itu karena pada akhirnya akan tenggelam. Bagaimana kiat-kiatnya kalau memang tidak bisa dihindari untuk berada di sana, maka senantiasa dia harus keluar untuk mentajdidul iman, memperbarui imannya, mendatangi majelis ilmu, ya. Sebab kalau misalnya harus pindah rumah berat, harus pindah lingkungan berat, harus ada banyak perhitungan, maka dia jangan berada di sana dalam pengertian tidak pergi ke majelis ilmu, tidak mendatangi majelis ilmu, tidak membaca buku-buku yang bermanfaat, tidak mengamalkan ibadah. Kalau dia tidak seperti itu, maka akan tenggelam dan akan tergelincir, akan terseret jauh. Waliyahubillah. Maka hati-hatilah dengan keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terima kasih. Dan selanjutnya akan angkat dari pertanyaan Ibu Vita di Bekasi. Ustaz, apakah caranya untuk menghilangkan kebencian di hati apabila mungkin beberapa waktu ataupun kita pernah mendapatkan kezaliman dari seseorang? Demikian, Ustaz. Semua dengan ilmu. Masya Allah, dengan ilmu kita akan diterangi dengan berbagai macam, karena ilmu ada cahaya. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya, syakautu ila wakiin suhaibdi farsyadani ila tarkil ma'ansi wa'lam annal ilma nurun wa nurullah la yuhdali asi. Aku mengeluh pada wakil tentang jilatnya hafalanku dan dia memberitahukan aku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Ketahuilah, ilmu itu cahaya yang akan menerangi pemiliknya. Kalau orang punya ilmu, maka dia yang akan dijaga oleh ilmu. Kalau orang punya harta, maka dia akan menjaga hartanya. Jadi kebalikan. Kalau orang punya ilmu, ilmu yang akan menjaganya. Kalau orang punya harta, dia yang akan menjaga harta. Lebih berat mana? Maka lebih ringan orang yang dijaga oleh ilmu. Maka dengan ilmu. Maka di antara ilmu, mengatakan Nabi bersabda SAW, ma naqasa malun min sadaqah. Wala zadallahu 'abdan bi'afin illa izza. وَمَنْ تَوَضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ رَوَهُ مُسْلِمٍ. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada hambanya yang memiliki sifat pemaaf kecuali akan diangkat, ya, derajatnya akan dimuliakan oleh Allah, ditambahkan kemuliaan. Dan barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka akan diangkat derajatnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, ya, dan syaratul salihin sangat berat untuk memiliki sifat itu. Syaitan selalu mengatakan, ngapain kamu mau memaafkan dia? Demikian. Maka kita dengan ilmu. Demikian. Baik. Ya. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Untuk selanjutnya ada Ibu Helena Rahmat kembali yang kembali bertanya. Silakan, Ibu. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gini Pak Ustaz, kalau mertua saya kan sudah haji. Iya. Sudah meninggal ibunya. Iya. Terus saya biasa mendoakan Al-Fatihah aja karena saya belum tahu doa-doa yang lain gitu. Apakah Al-Fatihah untuk orang yang meninggal saja? yang saya kirimkan, atau untuk orang yang tidak menikah juga apa ada gunanya gitu Pak? Iya, nah. Cuma terima kasih. Gitu, iya, terima kasih Ibu. Untuk paham saya. Iya, iya. Yang terakhir untuk orang siapa yang doa? Untuk apakah untuk orang hidup juga bisa begitu maksudnya Bu ya? Iya. Al-Fatihah kan, tersebut. Gitu. Baik. Nah, iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja doa ya. Berdoa kepada Allah ya. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Adapun kepada orang tua itu qat'i ya, maka jangan sampai yang qat'i apa yang ijtihad mengalahkan yang qat'i. Durhaka kepada orang tua larangannya qat'i. Membuat orang tua sakit hati larangannya adalah qat'i. Ya, sementara menggunakan cara tidak ijtihadi ya. Maka di sini Allahu a'lam bisawab ya. Kalau memang sampai orang tua marah besar dan belum mampu untuk menjelaskannya ya, barangkali bisa dipakai sesaat ini, bisa dipakai Allah alam bisawab ya, karena ini memang masalah yang amat berat ya, dan mungkin juga nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Allah alam bisawab. Nah, selanjutnya kami akan dari penelpon kembali untuk selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini pertanyaan terakhir ustaz ya, dan di sore hari ini dari mana Ibu, silakan. Dari Ibu Nining di Jamrud. Silakan Ibu Nining. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau tanya, kalau pembagian warisan itu laki-laki sama perempuan kan 1:2 ya? Iya. Ini di keluarga ini katanya pembagiannya itu sama. Itu gimana untuk menjelaskan ke mereka itu? Nggak mudah soalnya karena kebiasaan di sana di kampung itu seperti itu, jadi sama pembagiannya. Anaknya yeah. 4 hanya dibagi 4 gitu. Yeah. Saya takutnya madorotnya banyak. Gimana cara menjelaskan ke keluarga itu aja? Yeah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Semoga Allah menambah kepada Ibu semangat untuk menjaga agama ini. Karena apa? Karena Ibu wanita. Ya kalau yang bertanya laki barangkali ini ada kaitannya dengan kepentingan. Tapi Ibu wanita yang seharusnya dengan pembagian yang sama Ibu dapat lebih banyak dari yang seharusnya, tapi Ibu bertanya karena itu bukan hak Ibu, dan ini mudah-mudahan Allah menjaga Ibu dan keluarga semua. Semoga Allah menambahkan semangat, karena Allah berfirman wali zakari mislu hadzul unsayain, untuk laki-laki itu mendapat 2 bagian dari perempuan. Bagaimana cara menjelaskan? Memang kalau berat menjelaskan kepada mereka, kita sendiri beri buku-buku yang menjelaskan tentang warisan ya, yang menjelaskan ayat Allah tentang itu, sudah jelas masalah ini. Kemudian kalau tidak bisa lagi, datangkan orang yang alim dalam masalah ilmu waris, ilmu faraid ya. Kemudian orang tersebut termasuk orang yang disegani oleh keluarga untuk menjelaskan. Sebab posisi Ibu di sini adalah posisi yang di atas, dalam pengertian kalau diam saja dapat bagian yang banyak, tapi tidak ridho karena itu tidak pas dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa rahai, orang-orang beriman janganlah engkau mendahului perkataan Allah dan rasulnya, yaitu mendahulukan hawa nafsu kita atas firman Allah dan sabda Nabi SAW. Maka di sini betul ya, bahwa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Wali zakari mislu hadzul unsayain. Dan kalau enggak bisa menjelaskan sendiri, datangkan orang yang disegani oleh keluarga untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar terbaik. Allahu a'lam. Nah, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk sore hari ini. Ustaz, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum pada kesempatan sore hari ini. Dan mungkin ada kata penutup, silakan. Ya, baik, sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi yang sudah kami sebutkan. InsyaAllah bisa dicari dalam buku-buku doa, di antaranya doa wirid ya, oleh Sarjuna Fadil Zidri Jawad. Bisa dicari doa-doa tersebut, karena doa-doa itu doa yang bisa memberikan kepada kita kebaikan yang sangat mendasar, di mana kebaikan yang mendasar ini siapnya untuk menerima kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kalau jiwanya rusak, jiwanya hancur, bagaimana bisa menerima kebaikan yang lain? Kalau tidak bisa memiliki kebaikan yang lain, ya tidak bisa kebaikan berkopang pada jiwa yang rusak. Maka kebaikan tersebut bisa menjadi bukan alat pembantu tapi alat pembunuh bagi dirinya, sehingga bisa menyalahgunakan kebaikan-kebaikan ya untuk bisa dikendalikan oleh syaitan. Waliyadzubillah. Di sini sebagai kata akhir, wallahu alam bisawab. wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.